Bismillah. Diinformasikan bagi para peserta daurah, dimohon untuk bisa mempersiapkan diri. Insyaallah kajian sesi yang ketujuh akan segera dimulai dalam beberapa saat ke depan, sambil menunggu kedatangan Al-Ustaz Idral Harith. Daurah sesi yang ketujuh ini insyaallah turun dikit, jangan kekencangan, akan melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, yaitu karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Idral Harith hafizahullah. Dan pada sesi ini insyaallah akan ada sesi tanya jawab, sehingga bagi para peserta daurah bisa mempersiapkan diri untuk menyiapkan pertanyaan melalui secari kertas dan disampaikan kepada panitia. Bagi para jemaah, mohon bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kepada beliau Al-Ustaz Idral Harith hafizullah, kami persilakan. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadis terakhir pembahasan tentang antara doa dan takdir. Beliau nukilkan man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Berarti kebalikannya, mereka yang meminta kepada Allah niscaya Allah ridha kepadanya. Maka dari sini disimpulkan oleh beliau rahimahullahu taala, fahada yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Berarti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada pada meminta dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meminta tentu akan menjalani berbagai hal syarat supaya permintaannya dipenuhi. Lakukan amalan-amalan ketaatan, dan bahkan meminta kepada Allah itu sendiri sebuah ketaatan, ketundukan. Perintah Allah ud'uni astajib lakum, dan dia kemudian meminta kepada Allah, menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga layak dia untuk mendapatkan insyaallah dalam ini ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara demikian dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridah. Ketika atau apabila Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala ridha, maka semua kebaikan ada di dalam keridhaan Allah. Apa yang kita inginkan pun akan terwujud, baik itu berupa manfaat atau terhindar dari mudarat, akan terwujud. Allah berikan sebab-sebabnya dia terhindar dari mudarat. Allah berikan kepadanya, Allah bimbing dia kepada sebab-sebab yang membuat dia mendapatkan ridha Allah, manfaat. Nah, itu di antara yang kunci yang dahulu disebutkan oleh beliau, menukilkan perkataan Abu Dzar Al-Ghifari, yakfi ma'ad du'a, yani apa? Yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am ma'al milh. Sebagaimana makanan itu ya, kita berikan garam supaya melezatkan, seperti itu juga kita berikan ketaatan, amalan-amalan kita itu dengan doa. Ini yang kita utamakan adalah mudawamatu ta'ah, terus dalam ketaatan kepada Allah. Sebagai contoh sudah kita sebutkan kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, yang Allah berikan mereka jalan keluar setelah mereka menyebutkan satu persatu amalan soleh, ketaatan yang mereka lakukan sebelum itu. Juga hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengingatkan saudara sepupunya Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, perkenalkan, tampakkan, perlihatkan kepada Allah dirimu dalam keadaan, ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan lapang. Ya'rifka fisyiddah, percaya Allah akan melihat, mengingat kamu, mengenal kamu ketika dalam keadaan sakit atau susah. Juga kisah para anbiya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, nabi-nabi yang mereka mendapatkan cobaan berat, tapi karena mereka dahulunya adalah orang-orang yang senantiasa bersegera kepada kebaikan, berdoa kepada Allah dengan doa ibadah dan doa masalah, penuh harap dan rasa takut, juga merupakan orang-orang yang selalu tunduk pada Allah, maka Allah pun segera mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Juga dengan sebagaimana semua bala dan musibah itu ada dalam kemurkaan Allah dan kedurhakaan kepada Allah. Kalau Allah sudah durhaka, yakni didurhakai Allah, yakni kita membuat seseorang membuat Allah murka, maka akan turunlah bencana, petaka kepada seseorang, mungkin mengenai dirinya atau mengenai keluarganya atau mengenai harta atau mengenai apa namanya, jadi dia menjadi sebab orang-orang di sekitarnya menjadi sengsara. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini dipahami dan diingat, nanti dibuah ke belakang berbanyak halaman-halaman berikutnya untuk mengingatkan kita. Ya, beliau akan memaparkan ini sebagai mukadimah dan nanti akan beliau paparkan kepada kita, yakni bahaya-bahaya kedurhakaan kepada Allah. Apa saja yang diterima orang yang mereka mendurhakai atau mengundang murka Allah dengan berbuat maksiat. Qala wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd atharan. Imam Ahmad menukilkan dalam kitab az-Zuhd ini Israiliyat, ini athar yang menyebutkan anallah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a min al-walad. Kata Allah dalam athar tersebut, athar Israiliyat, akulah Allah, tidak ada ilah yang hak melainkan aku. Kalau aku ridha, aku akan memberi berkah, memberkati sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan tidak ada batas bagi berkahku. Dan apabila aku murka, aku melaknat, dan laknatku akan menimpa yang ketujuh dari turunannya. Mengenai orang-orang sekitar kita, anak cucu. Ala kulli hal, walaupun ini dari Israiliyat, maknanya seperti disebutkan oleh beliau dan ayat-ayat yang lain, dan nanti juga akan dipaparkan oleh beliau rahimahullah bukti-buktinya bahwa sebab akibat itu Allah jadikan berhubungan. Seperti yang di saat yang lalu, ini dengan sebab maksiat orang itu mendapatkan hukuman. Bagaimana juga dengan sebab ketaatan dia mendapatkan pahala. Qala rahimallahu taala wa laqad dalla al-aql wa an-naql wa al-fitratu wa tajaribul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birra wal ihsani ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin. Intinya perbuatan baik, apakah itu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, terbawa akhlak adabnya dalam beribadah, apa palingnya yang paling utamanya itu salat. Adabnya, sopan santunnya, akhlaknya di dalam sholat itu dia penuhi, dia jaga di luar sholat juga, maka itu mengundang kebaikan. Demikian pula ketika setelah dia melakukan ihsan kepada Allah, juga berbuat ihsan kepada sesama makhluk, badlun nada wa tarkul adha atau kaful adha wa talqatul wajh. Tiga inti perbuatan ihsan kepada sesama: akhlak yang baik kepada sesama manusia, berbagi, apakah itu memberikan manfaat dengan kedudukannya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan akal pikirannya berupa sumbangan pikiran, nasihat. Kemudian dia menjauhi, menahan diri tidak menyakiti, mengganggu orang lain, lalu senantiasa bersikap ramah, bertemu dengan mereka dengan wajah yang berseri, Inilah al-ihsan, itu juga merupakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Wa abdaduha, adapun yang sebaliknya bertentangan dengan itu, min akbaril asbabil jalibati likulli syarr, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, syirik, itu pasti mengundang, karena itu adalah pelanggaran besar, kedzaliman yang sangat besar, hak Allah yang paling utama dilanggar. Kemudian kedurhakaan kepada orang tua, mendurhakai dan menyakiti mereka, ini juga pelanggaran yang besar setelah hak Allah dan Rasulnya. Itu akan mendatangkan kesengsaraan. Walaupun mungkin terlihat betapa banyaknya harta yang dimilikinya, pengikutnya, kekuasaannya demikian tinggi, tapi itu tidak ada artinya bagi dirinya. Paling hebat kekuasaan misalnya, semisal Fir'aun, yang paling jahatnya mengangkat dirinya sederajat dengan Allah. Paling hebatnya kekayaan seorang manusia, semisal Qarun, yang jadi simbol dan lambang bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Hanya kejelekan yang dia dapatkan ketika durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi contoh. Apakah jabatan kedudukan yang tinggi dengan semuanya ini keadaannya durhaka kepada Allah, itu tidak akan menjadikan orang itu bahagia dan tenang hidupnya, mulia. Wala famastujlibatin ni'amullahi ta'ala wastudfi'at ni'matuhu bimithli ta'atihi wa taqarrub ilaihi wal ihsan ila khalqihi. Tidaklah didatangkan nikmat Allah, diundang, diharapkan turunnya nikmat Allah, terjauhnya atau tersingkirnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, itu ini bisa didatangkan ataupun ditolak. Tidak ada yang bisa melebihi sarana ini, alat ataupun sebab yang bisa menolak datangnya mafsadah ini, hukuman yang mengundang kenikmatan seperti semisal dengan ketaatan dan ibadah taqarrub kepada Allah serta al-ihsan kepada sesama manusia. Berbuat baik dia kepada sesama manusia dengan ikhlas dengan tiga hal tadi, dan kemudian beribadah dia dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi sebab paling hebat di dalam mengundang turunnya nikmat dan jadi sebab tersingkirnya berbagai petaka dan musibah. Terhindar orang itu dari mudarat. Nah, kalaupun misalnya terkena juga yang itu la mahalah, yang mestinya tidak mau, mau tidak mau dihadapi entah kematian sebagian pun, itu tidak membuatnya jatuh, tidak membuatnya sengsara, kekurangan ataupun yang lainnya. Tapi justru menjadi sebagai sebab untuk menyadarkan dan mengingatkan dia atau menaikkan derajatnya. Wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairat fid dunya wal akhirah wa husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi alal a'mal tartibal jazaa' ala syart wal ma'lul ala al illah wal musabbab ala sabab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, yakni mengurutkan terwujudnya kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, datangnya berbagai kejelekan dunia dan akhirat, itu Allah jadikan dia berurutan berkaitan dengan amalan. Amal itu berarti amal itu menjadi sebab datangnya kebaikan atau kejelekan. Kalau dia amal soleh, dia akan mendatangkan berbagai kenikmatan. Kalau itu amal yang jelek, amal yang saleh, itu akan menjadi sebab datangnya berbagai hukuman. Urutan-urutan ini kata beliau seperti tartibul jazaa' ala syart, seperti urutan antara syarat dan jazaknya. Jazaa' akibat dan syarat sebagai sebab. Wal ma'lul 'alal illah, seperti ma'lul sama maksudnya, yaitu antara akibat dan alasan. Buah dari alasan itu ini. dan antara akibat dan sebabnya. Itu hubungan kita dapatkan. Kenapa? Nanti disebutkan sebagai contoh yang masih ingat. Kenapa para anbiya begitu mudah Allah kabulkan, disegerakan? Kadzalika nunjil mu'minin wa asnam. Faslahna lahu zaujah. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan nanti. Di antara contohnya beliau menyebutkan innahum yusari'una fil khairat. Kenapa mereka dapatkan itu? Karena mereka bersegera kepada ketaatan, kepada kebaikan. Tidak menunda-nunda. Nah, dan beberapa amalan yang lain. Nah, itu buahnya. Itu buahnya. Itu musababnya. Mereka diselamatkan dari terkurung dalam perut ikan. Mereka diselamatkan, disembuhkan dari penyakit yang bertahun-tahun. Kemudian yang lainnya. Qala rahimahullah, wa hadha fil Qur'an yazidu ala alfi mawdi'. Dan ini di dalam Al-Quran lebih dari 1000 tempat. Allah menyebutkan berbagai bentuk bahwa ada akibat, ada sebabnya. Orang itu masuk neraka bukan karena Allah zalim. Bukan karena mereka yakni dizalimi, teraniaya. Nah, tidak dibimbing, tidak mendapatkan peringatan, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan nasihat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Ya. Dan dalam ayat yang lainnya juga Allah menyebutkan wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadhlimun. Ini kita manusia. Sudah datang kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ada yang mengajarkan, ada yang menyampaikan. Tapi lebih memilih jalan kesesatan, itu buahnya, akibatnya, itu maklulnya. Qala rahimallahu taala fataratan. Ini yang pertama. Yuratibul jaza alal hukmil kauni wal amri syar'i alal wasfil munasibi lahu. Kadang-kadang Allah urutkan al jaza, balasan itu, kepada hukum kauni wal ini al jaza alal hukmil kauni wal amri syar'i alal wasfil munasib. Balasan dalam bentuk hukum kauni dan amr syar'i, ketetapan yang tidak akan berubah, itu dengan sebab yang munasib, dengan sifat-sifat keadaan-keadaan yang bersesuaian untuk hukum tersebut. Balasannya seperti ini. Karena apa? Sikap mereka demikian. Lalu diterangkan sifat, digambarkan dengan seperti yang kemarin kita juga sebutkan untuk para thalabah dan kita semua, bagaimana Allah menjadikan orang yang lebih mementingkan urusan yang rendah, yang urusan dunia, daripada ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Allah perumpamakan dia dengan seekor anjing. Itu gambarannya. Sifat yang sesuai, betapa rendahnya dan hinanya, dangkalnya selera seekor anjing. Maka orang-orang yang sudah diberikan kemuliaan dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan amal, mestinya dia mengamalkan, menerapkannya, tapi tidak dia jadikan ilmunya itu sebagai alat untuk beramal, dan bahkan lebih mementingkan urusan dunia dan dia mengejarnya, maka dia diperumpamakan dengan binatang yang paling rendah peruntungannya, yang paling rendah seleranya. Qala rahimahullah ka qawlihi ta'ala falamma atau anna amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka menentang apa yang kami larang dari mereka untuk mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Wasfun munasib, sesuai dengan keadaan yang diberikan contoh permisalan untuk mereka. Kera-kera itu bukan binatang yang penurut, suka menantang. Qala wa qawlu falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami marah, murka Allah, akhirnya Allah menghukum mereka, membalas kejahatan mereka. Wa qawluhu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangan mereka, jazaan sebagai balasan terhadap apa yang mereka upayakan. Nakalan minallah, sebagai hukuman, nah, buat mereka perbuatan mereka yang mencuri tangan, yang mestinya tangan itu menjaga keamanan, kenyamanan, kehormatan harta orang lain, tapi dia tidak bisa amanah, tidak bisa menjaga amanah untuk menjaga, menyambut orang lain aman dari gangguan tangannya, maka tidak layak untuk dia berada, masih ada, dianggap sudah jadi sesuatu yang busuk yang harus dihilangkan, penyakit yang sudah parah sehingga dihilangkan dari pemiliknya. Wa qauluhu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsira wal dhakirat. Ini semuanya sebab apa yang diberikan Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berikan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Wa hadza katsirun katsirun jiddan. Dan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an yang seperti ini. Wa taratan juga kadang-kadang Allah berikan, Allah yurattibuhu 'alaihi jazaa' ala hukmil kauni wa syar'i ini bisighati syart wal jaza, balasan terhadap sebuah amalan, atau ini balasan terhadap sebuah amalan dengan amalannya itu diberikan oleh Allah dalam bentuk jaza atau hukum suatu perkembangan masalah dengan sebabnya itu, seperti hukum antara apa, hubungan antara syarat dan jaza, seperti antara syarat dan jawabnya. Kaqaulihi ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Syartiyah disebutkan oleh Allah ini dengan syarat apa ini, supaya orang, apa syaratnya supaya orang itu mendapatkan ampunan, dihapuskan dosanya, kemudian dia mendapatkan furqan, itu dengan syarat takwa. Kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan kepada kamu furqan, yang dengan itu kamu bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bisa ditinggalkan yang buruk, dijauhkan yang ini syubhat, dan kemudian memilih yang jelas dan yang baik. Nah, qala wa qawluhu ta'ala fa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa ikhwanukum. Dan apabila mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka termasuk saudara kamu seagama. Orang-orang musyrikin yang diperintahkan oleh Allah ayat-ayat sebelumnya untuk diperangi, kalau mereka bertobat menjadi saudara, mereka bertobat kemudian mengucapkan syahadat dengan beriman, mengucapkan syahadat, menunaikan sholat, puasa, sholat dan zakat, menjadi saudara. Ini jazanya kalau terpenuhi syaratnya ini, tabu wa iqamus shalah wa itauz zakah. Wa qauluhu ta'ala wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jin-jin itu kalau mereka istiqamah di atas atar jalan yang hak, akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat. Wa taratan ya'ti bila muta'lil. Kadang-kadang syarat dan atau jaza balasan itu dengan sebabnya, arti amalannya itu dihubungkan dengan lamut ta'lil. Kaqaulihi ta'ala liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yani Al-Qur'an yang Allah turunkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apa itu Al-Qur'an itu diturunkan? Tidak lain adalah agar mereka yang menerima Al-Qur'an itu mentadabbur ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut, bukan sekadar dibaca. Qala wa qauluhu ta'ala litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dijadikan umat ini umatan wasatan, umat yang adil, kamu sebagai umat yang adil itu agar menjadi saksi bagi umat manusia. Ini mereka menjadi saksi ketika mereka, karena mereka telah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pertengahan, yang adil. Dan agar Rasul SAW menjadi saksi pula atas diri-diri kamu. Ini dalam bentuk lam ta'lil. Dan ini juga banyak dalam Al-Quran. Walladhi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imani. Itu diantara bentuk lam ta'lil. Qala wa taratan ya'ti bi'adat kai, yang juga maknanya allati li ta'lil. Ta'lil maknanya ya ini menerangkan alasan sebab kenapa demikian. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kenapa harta faik yang diberikan kepada Rasulullah dari ummul anak penduduk negeri yang dekat-dekat ya, itu menjadi harta yang milik Rasulullah, itu adalah untuk orang-orang tersebut. Supaya kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum, tidak beredar di tangan orang-orang kaya saja. Ya, diberikan kepada Rasul sebagai hak Rasul. Ini faik, harta yang didapat tanpa peperangan. Ya, tanpa peperangan itu di dalam milik Rasul. Adapun ghanimah ini dari peperangan, hasil rampasan perang. Qala wa taratan ya'ti bi babis sababiyah. Kadang-kadang juga dengan ba sababiyah, yang juga maknanya menunjukkan sebab akibat. Kaqauli ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum. Ini orang-orang ahlul kitab menyatakan bahwa mereka tidak akan beriman sampai mereka Rasul itu mendatangkan apa yang pernah didatangkan oleh umat Rasul sebelumnya mereka. Ilayati yadu qurbanin ta'kuluhun nar. Ini mereka. Kemudian mereka dibalas, disebutkan bahwa mereka ditimpakan, diperintahkan untuk merasakan azab, dan itu adalah karena apa yang mereka perbuat sendiri. Ya, mereka menerima azab dan kehinaan adalah karena dosa yang dilakukan oleh mereka. Sama seperti firman Allah yang lainnya, bima kuntum ta'malun wa bima kanu yaksibun, wa qauli ta'ala dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Kehinaan yang diterima oleh Bani Israel atau orang-orang yang durhaka yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala itu karena usaha yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan. Juga kehinaan yang dialami oleh Bani Israel, diusir, mendapatkan murka, selalu didatangkan untuk mereka orang-orang yang selalu menghinakan, menyengsarakan mereka, itu tidak lain karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Dalam keadaan mereka sudah tahu. Nah, ini juga selain dengan menerangkan ini juga sebagai peringatan untuk orang-orang yang sudah menerima ilmu, menerima Al-Quran dari umat ini. Wa taratan ya'ti bil maf'ul li ajlih zahiran aw mahzufan. Kadang-kadang juga dalam bentuk maf'ul li ajlih, maf'ul yang menunjukkan menjadi sebab terwujudnya satu perbuatan. Bisa dalam bentuk zahir atau dia mahdzuf. Kaqauli ta'ala farajulun wa imra'atani mimman tardawna minna syuhada an tadilla ihdahuma fatudzkira ihdahuma al-ukhra, wa kaqaulihi ta'ala an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, wa qauluhu ta'ala an taqulu inna ma unzila al-kitabu 'ala ta'ifataini min qablina. Yani di situ maknanya ay karahatan an taqulu yaumal qiyamah. Ada maf'ul li ajlih yang tidak terlihat, tapi maknanya dimafhumi dari susunan kalimat. Sehingga jangan sampai kamu ini diterangkan oleh Allah itu karahatan, ini jangan sampai ini dikhawatirkan, jangan supaya kalian jangan lagi mengatakan nanti di hari kiamat kami lalai dari perkara ini. Sudah jelas terkait dengan ayat apa? Ketika Allah mengeluarkan dari sulbi anak-anak Adam atau dari Adam bahwa anak-anak keturunannya, dan mengambil persaksian ketika kita masih di alam ruh, Allah menyatakan alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. ya, bala syahidna. Ini sudah diambil. Kenapa? Supaya kamu tidak lagi punya alasan bahwa kami lalai, enggak tahu tentang hal ini. Qala wa taratan ya'ti bi fa'is sababiyah, yang juga maknanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Ka qaulihi ta'ala fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka mendustakan nabi tersebut, Nabi Saleh, dan mereka menyembelih, membunuh unta yang menjadi mukjizat beliau. Fadam dama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Akibatnya mereka Allah hancurkan, Allah hancurkan mereka, dan Allah ratakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wa qawluhu fa'asaw rasulah rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasulah rabbihim. Ketika mereka datang, ini dengan dosa, dan diutus datang kepada mereka rasul, tapi mereka mendurhakainya. Fa'akhadahumullahu. Fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Maka Allah hukum, Allah siksa mereka dengan sehebatnya. Wa qauluhu ta'ala fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepada mereka, Fir'aun dan pengikutnya, tapi mereka mendustakan. Apa akibatnya? Fakana minal muhlakin. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang binasa. Wa taratan wa nadairuhu, dan yang semisal ini banyak. Fasahama, kemudian fakana minal mudhadin, itu sebagai contoh. Wa nadairuhu wa taratan yati bi adati lamma. Kadang-kadang juga dalam bentuk lam ini dengan alat lamma. Ini maknanya beda-beda dan tergantung kepada konteks. Kadang-kadang lamma menunjukkan waktu, kadang-kadang ini dengan ini dzaraf, kadang-kadang lamma menunjukkan makna illa. Baik. Adalah ala jaza. Nah, di sini lamma dalam bentuk yang bermakna jaza. Kaqauli ta'ala falamma asafuna intaqamna. Ini menunjukkan pada balasan. Wa nadairu, dan yang semisal. Wa taratan ya'ti bi'an bi'inna wa ma'amilat fihi, dan yang beramal di dalam dengannya bersama inna. Nah, ini kalimat ini yang ciri apa? Yang di sini kaqauli ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Itu gambarannya. Kenapa begitu cepat ayat-ayat sebelumnya dilihat? Ya, surat Al-Anbiya ayat 88, 89, 90 sampai Nabi, kisah Nabi Zakaria yang terakhir, kemudian diterangkan oleh Allah. Kenapa demikian cepat Allah memperbaiki beliau dan istrinya sehingga kemudian bisa mengandung zaanya Nabi Yahya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Juga nabi-nabi yang sebelumnya. Mereka itu Nabi Ayub atau yang sebelumnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, kemudian Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan yang berikutnya. Itu semua mereka itu mendapatkan kemuliaan demikian, terkabulnya doa mereka karena mereka senantiasa yusari'un, bersegera kepada kebaikan. Jadi kalau misalnya kita masih berlambat-lambat dalam mengerjakan ketaatan, kemudian menginginkan cepat terkabulnya doa kita, kan aneh. Aneh kan? Menuntut kita kepada Allah, tapi kita tidak mengimbangi, membalas. Allah kan menyebutkan, ujibu da'watad da'i zada'an fal yastaji buli wal yu'minu bi. Maka kalau ingin cepat, maaf, cepat juga menyambut seruan Allah, panggilan Allah, bersegera kepada ketaatan. Nah, jangan sampai kita suka menunda-nunda, tapi kemudian menuntut ingin cepat dikabulkan oleh Allah. Kan enggak adil. Kepada sesama saja kita enggak pantas berbuat demikian. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak nikmat Allah yang Allah berikan itu justru sebelum kita minta. Sebelum kita minta. Qala wa taratan wa qawlu fi diddi haula. Kemudian ini juga firman Allah tentang lawan, kebalikan dari para nabi. Innahum kanu qauman sa'in fa aghraqnahum ajma'in. Ini sebelumnya tentang umat Nabi Nuh. Kenapa mereka ditenggelamkan? Karena mereka adalah umat kaum yang buruk. Orang-orang yang jelek akhlaknya, fasik. Dalam ayat yang lain. Wa taratan ya'ti bi'adati laula addala 'ala irtibati ma qablaha bima ba'daha. Laula, ada hubungan antara yang sebelum laula dengan yang setelahnya. Kaqaulihi ta'ala, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi la yaumiddin. Nah. Ini punya hubungan. Kenapa beliau apa namanya selamat dari perut ikan keluar ini dalam keadaan dahulunya sebelum itu beliau alaihissalam Nabi Yunus adalah orang yang senantiasa terbiasa dan menjadi pertasbih memuji Allah, banyak melakukan ketaatan. Wa taratan ya'ti bilau adalah ala syart kaqaulihi ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Bahwasanya seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, diperingatkan, maka itu menjadi kebaikan bagi mereka. Jadi kalau ingin baik, ketika kita sering mendapatkan tausiah, kita sering mendapatkan nasihat, entah berupa satu hadis atau satu ayat, itu amalkanlah, kerjakanlah. Itu manfaatnya di situ, bahwa nasihat itu untuk kebaikan kita. Kalau tidak kita amalkan, dia tidak akan menjadi kebaikan bagi kita. Menjadi hujjah alaina. Alasan bagi Allah untuk menghukum. Qala wa bil jumlah, dan secara umum, fal Quran min awalihi ila akhirihi sharihun fi tartibil jazaa' bil khair wasyarr wal ahkamul kauniyah wal amriyah alal asbab. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirati wa masalihima wa mafasidihima alal asbab wal a'mal. Secara umum Al-Quran dari awal sampai akhir itu dengan tegas ini menyebutkan tentang tartib, urutan-urutan jaza berupa kebaikan dan kejelekan, hukum yang sifatnya kauni, perintah-perintah itu atau perintah-perintah yang kauni itu semuanya seperti antara hubungan sebab dan akibat, tergantung kepada sebabnya. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, sebab yang baik dikerjakan. Bal tartibu ahkami dunia, bahkan hukum-hukum dunia dan akhirat, kemaslahatan dunia dan akhirat itu semuanya juga termasuk juga kerusakan-kerusakan dunia dan akhirat itu dengan sebab berupa amal. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu diantaranya. Nah, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang kamu terima itu tidak lain adalah karena ulah kamu juga, perbuatan kita. Wala wa man faqiha hadhihi almas'alata wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul intafa biha ghayatan naf'i. Mereka yang memahami masalah ini, memikirkannya dengan sebenar-benarnya, merenungkannya, dia akan dapatkan manfaat dengan seluas-luasnya manfaat. Wa man yattakila 'alal qadar jahlan minhu wa ajizan wa tafriqan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu ajizan wa ajizuhu tawakkulan. Nah, mereka yang bersandar kepada takdir karena jahil, tidak mengerti tentang takdir itu, atau karena kelemahan, karena meremehkan atau menyia-nyiakan, berarti tawakalnya itu adalah kelemahan dan dia menjadikan kelemahannya sebagai tawakal. Orang tawakal kan dia tidak lepas dari takdir, seperti sikap Umar. Nafiru minal qadar ila qadarillah. Kami lari dari takdir kepada takdir. Balil faqih, kullal faqih alladhi yaruddul qadar bil qadar. Orang yang benar-benar faqih itu adalah menolak takdir dengan takdir. Jadi jangan jadikan kepasrahan, kelemahan sebagai tawakal. Dia tidak berusaha. Udahlah, kalau memang kenyang, ya nggak perlu cari makan, ditakdirkan kenyang kan kenyang juga. Nah, itu kelemahan. Padahal dia mampu untuk mencari, ya, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman untuk menghilangkan haus. Tapi yang mengandalkan takdir, ini kelemahan. Nah, jangan jadikan tawakalnya itu sebagai kelemahan, ya. menutup-nutupi. Dia enggak mampu, dia katakan tawakal. Atau sebaliknya, dia jadikan kelemahan ketidakmampuannya itu sebagai tawakal. Padahal tawakal saya kok tawakal. Nah, padahal dia enggak mau berusaha, malas. Qala rahimahullahu taala, wa yadfa'ul qadar bil qadar, dan dia menolak takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadar bil qadar, membenturkan takdir, ya, mempertemukan qadar dengan pada takdir dengan takdir. Bal la yumkinu lil insani an ya'isha illa bidzalik, bahkan tidak mungkin seorang itu hidup dengan nyaman kecuali dengan cara demikian. Fa innal ju'a wal 'atsha wal barda wa anwa'al makhawif wal mahadira hiya minal qadar. Lapar atau kenyang, hilangnya atau haus, kemudian dingin, berbagai hal yang menakutkan, kemudian hal-hal yang mengkhawatirkan, membahayakan, itu termasuk bagian dari takdir. Ketika orang itu memperkirakan akan terjadi, maka dia cari sebab, ya, untuk menghindar dari hal yang menakutkan itu. Nah, diberitahu jalan ini berbahaya, longsor, licin, dan juga banyak penyamun. Nah, ketika tahu berita demikian, dia cari sebab, dan itu juga takdir. Dia harus cari jalan selamat. Nah, jangan setelah diberitahu seperti ini, kemudian dikatakan di sini jalannya aman, lapang, ya, aman, pokoknya bersih, jalannya tidak rusak, terjamin keamanan. Subhanallah, dia pilih jalan yang rusak dan longsor tadi, yang tidak aman. Nah, lalu mengatakan, ini takdir kok. Bukan kan? Bukan dia karena percaya sama takdir, tapi karena kelemahan. Kenapa dia tidak ngambil setelah diberitahu? Ini dalam ayat digambarkan apa? Allah menyebutkan wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Kami telah tunjuki dia dua jalan. Nah. Qala rahimahullahu taala, wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar, dan makhluk, binatang, manusia, semuanya berupaya di dalam menolak takdir ini dengan takdir pula. Nah, seperti kata-kata Umar kepada Abu Ubaidah, bukankah kalau engkau membawa unta-untamu ke tanah yang kosong, tidak ada tumbuhannya, itu dengan takdir? Iya. Karena takdir Allah juga. Atau yang sebaliknya, kamu bawa dia kepada tanah yang di situ banyak tanamannya, itu kan juga takdir. Nah, kami lari dari takdir Allah yang karena di situ ada penyakit ke tempat yang sehat. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kalau sudah ada di satu tempat taun, enggak boleh dimasuki. Orang yang di dalam enggak boleh keluar. Baik. Qala wa hakada man waffaqahullahu wa alhamahu rusydah yadfa'u qadar al-uqubah al-ukhrawiyah biqadari at-taubah. Ini semuanya seakan sebagai mukaddimah dari beliau untuk menjelaskan, ya, penyakit yang ditanyakan pada waktu yang lalu disebabkan oleh dosa dan maksiat. Nah, akibat dari maksiat itu membuat hati itu lalai, dan itu salah satu sebab. Ketika tidak, yakni dia berdoa tidak juga bisa terkabul, tidak bisa konsentrasi karena hatinya sudah rusak parah. Ini bimbingan untuk dia memperbaiki dan mengobati hatinya, mengembalikan kehidupannya, tentu dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, demikianlah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah dan diilhami kelurusannya, dia akan menolak takdir dengan ini takdir-takdir ukhrawiyah, ini takdir berupa hukuman ukhrawi, azab, ancaman azab, neraka dan seterusnya, itu dengan qadar at-taubah. Dia tolak dengan takdir taubat. Dia melakukan perbuatan maksiat, dosa besar yang mengharuskan dia untuk mendapatkan hukuman, misalnya entah itu potong tangan, mencuri, atau itu dia menuduh orang lain, dia dicambuk 80 kali, atau dia ini dicambuk 100 kali, berzina atau yang semisalnya. Nah, itu dia, atau apalagi azab neraka, dia tolak itu semua dengan taubat kepada Allah. Wal iman wal a'mal salih. Fahada wizanul qadaril muhawif fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Ini yakni semua ini apa namanya? Wizan, timbangan bagi qadar yang menakutkan, balasan-balasan takdir yang menakutkan di dunia dan semua lawannya sama. Ini menghadapkan, menimbang itu semua itu dengan cara itu, baik untuk urusan dunia dan maupun urusan akhirat. Farabbud darain wahid, karena Rabb dua negeri ini sama, dunia dan akhirat itu adalah Allah. Wa hikmatuhu wahidah, hikmahnya satu. La yunaqidu ba'duha ba'dan, yang tidak saling bertentangan. Ketika orang itu mendapatkan ancaman hukuman di akhirat, maka dia harusnya, ini disebabkan oleh amalan-amalan buruknya di dunia, maka dia harus perbaiki supaya dia tidak ini tidak mendapatkan azab di akhirat dengan taubat dan semisalnya. Wala yubtilu ba'dhuha ba'dan, dan tidak membatalkan yang satu yang terhadap yang lainnya. Fa hadha al-hafadhil mas'alatu min asrafil masail liman arafa qadraha wa ra'aha haqqa ri'ayatiha. Wallahu musta'an. Ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa semua itu bukan tanpa sebab. Ini kegelisahan, keresahan, kalut, panik itu semua adalah karena buah dari dosa yang dilakukan seseorang. Itu takdir. Dia merasakan seperti itu. Ya, dia merasakan galau, dia merasakan resah, bahkan mungkin dalam bentuk wujudnya sakit atau hartanya dia mengalami musibah. Nah, itu dia harus teliti. Ini memang itu takdir Allah, tapi dia teliti, dia lihat apa sebabnya. Mungkin ada dosa yang dia lakukan. Ya. Qala lakin yabqa alaihi amran bihima tatimu sa'adatu sa'adatuhu wa falahuhu. Tinggal dua hal yang harus dia perhatikan yang melengkapi kebahagiaannya dan keberuntungannya. Ahaduhuma an ya'rifa tafasila asbabis syarr wal khair. Dia harus betul-betul kenal rincian sebab-sebab kejelekan dan sebab-sebab kebaikan. Wa takuna lahu basirah, agar dia memiliki basirah, pengetahuan, pemahaman. Fi dzalika, dalam urusan tersebut. Bima yusyahiduhu fil alam, dengan hal-hal yang dia lihat dalam kenyataan. Wa majarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, dan yang telah dia jalani, pengalaman-pengalaman pribadi yang dia lihat pada dirinya dan pengalaman orang lain yang dia lihat dan yang dia amati, entah itu yang mungkin sezaman dengan dia, dia lihat orangnya masih hidup, atau dari cerita yang dia baca di dalam Al-Quran. Wama sami'ahu min akhbaril umam qadiman wa haditsan, dan berita-berita umat yang terdahulu yang dia dengar atau yang datang belakangan. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Al-Qur'an, dan yang paling bermanfaat adalah dengan tadabbur Al-Qur'an. Ini bukan sekadar kita baca. Nikmati bacaan itu yang suaranya bisa suaranya merdu atau dari bacaan yang lain, ya. Baca terjemahannya, yang bisa membaca keadaan tafsirnya, lihat tafsirnya. Penting untuk dia mengetahui kenapa Allah menyebutkan demikian. Apa tujuannya? Kemana arahnya? Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh, karena tadabbur Al-Qur'an itu menjamin itu semua dalam sisi yang selengkap-lengkapnya untuk dia mengamati rincian-rincian sebab-sebab itu. Supaya apa? Ketika dia tahu itu merupakan sebab kejelekan, dia menghindar agar dia selamat. Atau kalau itu adalah sebab dan ini apa namanya kebaikan untuk mendapatkan rahmat, nah, dia bisa menjalankannya. Dia berupaya untuk menjadikan dirinya berada di atas kebaikan tersebut. Wa fihi asbabul khairi wasyarr jami'an mufassalatan mubayyanatan. Karena di dalam Al-Qur'an itu berbagai sebab kebaikan dan kejelekan lengkap, rinci dan sudah jelas. Tsumma as-sunnah, kemudian sunnah. Fa innaha syaqiqatul Qur'an, karena dia adalah kembaran itu Al-Qur'an. Artian kembaran di sini bukan yakni saudara seperti yang kita pahami. Maksudnya dia sama seperti Al-Qur'an. Wahyal wahyu tsani, sama-sama dua wahyu. Ya, semua keduanya sama-sama wahyu Allah. Ini tentu yang sahihnya itu adalah wahyu dari Allah. Wa man sarafa ilaihi ma inayatahu iktafa bihi ma an ghairihi ma. Siapa yang memaling mengarahkan perhatiannya kepada keduanya, itu akan mencukupkan dia dari yang lain. Dia tidak akan butuh lagi kepada yang lain. Misalnya dalam hal ini adalah nasihat-nasihat dan peringatan. Kalau sudah dengan Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diperbaiki, diluruskan, jangan harap dengan yang lain. Jangan harap dengan yang lain. Dan kita pun harus hati-hati lihat Allah, ancaman Allah terhadap orang-orang yang mereka tidak bisa diperbaiki. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Mereka orang-orang kafir. Khatamallahu 'ala qulubihim. Dengan Al-Qur'an sudah tidak bisa mempan untuk dia ditundukkan, diingatkan. Dengan sunnah apalagi. Nah, lebih-lebih kepada yang lain. Enggak mungkin akan ada yang kebaikan orang itu dengan perbuatan bid'ah, dengan nasihat-nasihatnya dalam bentuk apa, nyanyian, musik, ya. Nah. Wa huma yuriyanika al-khaira wasyarra bi asba wa asbabihima. Keduanya Al-Qur'an dan Sunnah akan memperlihatkan kepadamu kebaikan dan kejelekan itu serta sebab-sebabnya. Dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk yang tegas terang seperti dalam ayat-ayat yang lalu, innal mu'minina muslimina wal muslimat, atau dalam bentuk yang lain. Allah terangkan, ya ini apa namanya? Isyarat wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma alladziina an'amallahu 'alaihim. Mereka yang dikatakan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, ini dia orang-orang yang diberi nikmat, itu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hatta ka'annaka tu'ayyinu dalika ayanan, sampai kamu melihatnya di dalam Al-Quran dengan seakan-akan dalam keadaan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Betul-betul jelas, sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran itu banyak. Nah, disebutkan mungkin dalam bentuk Allah mencintai orang-orang yang demikian, atau Allah jenis yang kebaikan, atau Allah murka menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang tercela, disamakan dengan binatang atau yang semisal. Nah, disebutkan perumpamaannya. Nah, itu semua adalah gambaran kepada ini, menjelaskan kepada kita tentang kejelekan serta sebab-sebabnya, atau kebaikan dengan sebab. Maka itu yang diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika kita membaca Al-Quran, perhatikanlah ashi sam'ak ketika kamu baca lewat ayat-ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Curahkan pendengaranmu, karena ketika itu bisa jadi ada kebaikan yang Allah perintahkan kepadamu, atau kejelekan yang kamu dilarang darinya. Nah, bukan sekedar kita lewat. Qala wa ba'da dhalik, nah setelah itu, idza ta'ammalta akhbaral umam wa ayyamallahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi tabaqa dhalika ma'alimtahu minal qur'ani was sunnah. Nah, kemudian kamu perhatikan setelah itu berita-berita tentang umat-umat terdahulu dan ketetapan Allah terhadap orang-orang yang taat kepadanya, apa yang diperoleh oleh mereka, orang-orang yang taat, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu tabak, terapkan semua yang kamu ketahui dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Waraaitahu bitafasil lima akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Maka engkau, dan engkau akan melihat rincian yang Allah beritakan itu dan janji yang Allah tetapkan. Wa'alimta min ayati fil afaq, dan kemudian kamu bisa mengetahui dari ayat-ayat Allah yang ada tersebar di sekelilingmu. Ma yadulluka ala anna al-Qur'ana haqqun, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar. Wa anna rasulah haqqun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahala, bahwa Allah pasti memberlakukan janjinya, membuktikan janjinya. Ya, lihat sejarah, jangan sekali-kali lupa melupakan sejarah. Kita lihat kenyataan. Nah, orang-orang yang mereka itu disebutkan dalam Al-Quran, lihat kisah-kisah mereka, ambil pelajaran, lalu terapkan. Jangan sampai kita pun terkena seperti mereka, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan seperti mereka. Mereka misalnya apa? Orang-orang yang melakukan hilah di hari Sabtu, tipu daya, makar. Allah biarkan, tapi kemudian sudah dilarang, mereka diingatkan, masih membantah, menyanggah. Akhirnya qulna lahum kunu qiradatan khasin. Dan Allah pasti memberlakukan janjinya. Fattarifu tafsilun li juz'iyyati ma arrafanallahu wa rasuluhu bihi min tafsilil asbab bil kulliyah lil khairi wasyarr. Nah, sejarah itu merupakan rincian bagi hal-hal yang terkait dengan apa yang Allah berikan, perkenalkan kepada kita dan diperkenalkan Rasulnya, yakni dari rincian-rincian sebab-sebab secara umum yang terkait dengan kebaikan maupun sebab-sebab yang terkait dengan kejelekan. Itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ya tinggal kita berusaha untuk menjauh, menghindar darinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi ala hadzal qadar insyaallah. Ini intinya sampai di sini, menghasung kita juga untuk menjalankan sebab. Doa tetap kita berdoa. Usaha tetap kita usaha, tapi bukan jadi sandaran. Bukan jadi sandaran. Apa usaha yang perintah Allah itu, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah. Lakukan dua doa sekaligus, doa ibadah, ini ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dan doa masalah yang digambarkan oleh Abu Dzar, ma yakfi minat ta'am ma'al mil. Jadi seperti dan apa namanya, ya ini cukup apa namanya, yakfi minat doa ma'al bir, ma yakfi ta'am minal mil. Ini sebagaimana ketaatan itu ya dengan sedikitnya doa, sebagaimana makanan itu dengan sedikitnya garam, artinya secukupnya. Garam itu diperlukan secukupnya. Demikian pula doa. Yang paling penting usaha kita itu berupa ibadah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan juga kalaupun misalnya itu dalam bentuk usaha kita mencari ma'isyah, itu jadikan nilai ibadah. Taqarrub ilallah, bukan sekadar kita usaha membuat sesuatu, entah meracik obat atau yang lainnya, meriksa pasien, bukan sekadar untuk usaha ma'isyah, tapi memang nilainya untuk ibadah. Nah, di samping kita memberi manfaat kepada saudara, juga dia kita berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bila huna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Nah, wallahu a'lam. Ya, anda lupa, tapi penjelasan ini sebenarnya sudah masyhur ya, tentang penjelasan silaturahmi akan memperpanjang umur sementara pena telah kering. Ya, dengan sebab mungkin dalam ya apa, sebagian ulama juga menyebutkan, ada yang menyatakan bahwa Allah takdirkan umurnya sekian itu bertambah dengan sebab Allah takdirkan dia selalu melahubung apa menjalin silaturahmi. Seperti itu. Maafum ini ya. Nah, dia disebabkan dia karena apa namanya pertambahan umur itu. Demikian. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya pertambahan ini barokah, berkah umur. Tapi yang lain mengatakan yang tadi yang pertama itu lebih zahir. Ini dia mungkin dengan sebab Allah takdirkan dia selalu menyambung silaturahmi itu menjadi sebab pula pertambahan umurnya. Memang sudah seperti itu. Umurnya misalnya 70 tahun, tapi seakan-akan kita melihatnya seperti bertambah, tapi sesungguhnya karena dia disebabkan pertambahan itu karena dia ditakdirkan oleh Allah selalu menjalin hubungan silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Ini dilihat lagi. Nah, yang ini berapa sebenarnya sudah masyhur ya. Maklum di antara dua itu. Yang satu mengatakan mungkin barokah umurnya. Umurnya segitu juga ditakdirkan 70 tahun, tapi terasa manfaat umur itu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, nah, doa. Berdoa apakah ketika sujud terakhir atau sebelum salam? Dua-duanya boleh. Silakan. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, doa di akhir apa sebelum salam itu boleh juga dalam ini salat-salat sunnah yang lainnya. ya, salat, walaupun bukan hanya salat salat wajib. Nah, itu berdasarkan apa namanya hadis Ibnu Abdullah bin Mas'ud, tapi juga ada yang menyebutkan juga bagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Nah, mana aja? Kalau misalnya dia misalnya mau membaca di akhir salam, silakan. Kalau dia mau membaca di dalam sujudnya doa, nah berdoalah di waktu sujud. Apa nanti yang hukum kauni? Hukum kauni hukum ketetapan yang sudah lama halah, ya, ketetapan yang memang itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang secara umum hukum kauni ketetapan, ya, ya, sementara ini ya apa perintah-perintah yang kauni, penciptaan manusia, penciptaan binatang, seperti itu hukum kauni. Ini secara umumnya demikian hukum kauni, hal-hal yang tidak bisa, tidak berubah lagi berubah, ini takdir kematian, ya, ketetapan atau hukum-hukum kauni. Matahari apa namanya terbit siang hari, terbenam itu menjadi malam. Gambarannya demikian, contohnya seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Wallahu a'lam. Dalam salat berjamaah setelah selesai salat, waalaikumsalam, imam memimpin atau membaca doa, apakah makmum wajib mengaminkan doa imam tersebut? Kalau setelah salam, ya ini yang khilaf, ya. Kalau itu dianggap sebagai memang sebagian ulama menyatakan boleh, ya, artinya doa itu setelah salam, tapi sebagian ulama lagi yang merajihkan sebelum salam itu yang mahal, misalnya yang taimin dan juga Syekhul Islam, itu sebelum salam. Tapi kalau kemudian imam memimpin membaca doa, ini kita belum tahu dasarnya imam memimpin. Nah, tapi kalau misalnya mungkin secara mutlak, tidak hanya artinya bukan karena di setelah sholat, mutlak misal doa istisqa, ya, atau doa qunut, sebagian ulama menyatakan boleh diaminkan, silakan mengaminkan. Yang anda ingat itu fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Tapi kalau setelah selesai sholat berjamaah, kemudian ada acara seperti ini, wallah alam saya belum tahu pada dasarnya. Kalau lihat yang pernah yang anda paham, enggak pernah ada, ya, enggak pernah ada dan belum ada sunnahnya, yang belum tahu ada sunnahnya seperti itu. Apabila ada ahlul bid'ah meninggal dunia, apakah boleh berdoa mensyukuri atas meninggalnya ahlul bid'ah tersebut? Wallahu a'lam. Ana ragu, sebenarnya pernah dulu tahu, tapi itu apakah sahih ditujukan untuk mereka? Ini ucapan alhamdulillah yang telah membinasakan musuhnya, misal itu. Wallahu a'lam. Apa itu untuk orang kafir saja atau untuk orang semuanya termasuk ahli bid'ah? Ini enggak. Jadi jangan di hatinya, silakan nanti tanyakan yang lebih jelas kepada yang lain. Ana ingat itu tapi ana ragu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu. Dan dari yang kita pelajari ini tadi, itu menghasung kita untuk senantiasa apa namanya berusaha menjalankan sebab. Kalau sebab-sebab itu yang mubah dan diperintahkan oleh Allah, itu lebih-lebih untuk kita jalankan. Di samping kita tetap ini tawakal kepada Allah dan tetap bersandar kepada Allah sepenuhnya dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Di masa-masa seperti ini penting sekali kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan saleh, baik itu yang terkait dengan hak Allah juga yang terkait dengan hak-hak sesama, sehingga dengan kedua itu seperti yang tidak disebutkan oleh beliau, kita mengharapkan kebaikan, limpahan rahmat karunia dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang lebih baik lagi. Ya, maka jangan apa namanya masing-masing, ya, kemudian saling mengingatkan, saling menasehati, ya, menghilangkan hal-hal yang bisa merusak yakni persaudaraan di antara sesama. Wallahu a'lam. Soal ini mungkin nasihat singkat sebagai penutup acara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mungkin akan mendapatkan lagi yang lebih dan lengkap dan lebih apa namanya naam yang bermanfaat dari ustaz-ustaz yang lain. Dan ana mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca dapatkan barokah dan taufik dari Allah untuk kita senantiasa yakni bersandar kepada Allah dan sambil menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita pun mendapatkan berkah dan taufik dari Allah, kemudahan sehingga kita keluar pula dari majelis ini mendapatkan manfaat untuk diri kita dan ilmu yang barokah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.